di kepala salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, dengan jarum yang terbuat dari besi, khairun lahu min ayyamassal mar'ah la tahillu lah, itu lebih baik dibandingkan dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Nah, kemudian kita masuk di poin yang keenam. Qala sayyidul al-syekh hafizahullah as-sadis at-tasahulu bil hijab an ikhwati zawji wa abna'il umumah wa ghairihi min ghairil maharim, bermudah-mudahan menggampangkan hijab, berhijab dari saudara-saudaranya suami ipar dan juga anak-anaknya paman misan, dan selain mereka dari orang-orang yang bukan mahramnya. Jadi menggampangkan masalah hijab, tidak dipakai hijabnya, tidak ditutup kepalanya. 6. Dan anggota-anggota atau aurat-aurat yang lainnya tatkala berhadapan dengan iparnya. Karena orang merasa ipar itu masih saudara, di saudara-saudaranya suami atau saudara-saudaranya istri, itu dianggap saudara sendiri, ipar. Nah, atau juga anak-anaknya paman, itu dianggap mahram, dianggap saudara. Nah, maka beliau sebutkan hafizahullah wa hadza minal munkaratil zahirah, ini termasuk kemungkaran-kemungkaran yang nampak. Fa innal mar'ata ma'muratun bil ihtijabi bi ghidha'il wajhi wal badani, sesungguhnya perempuan itu diperintahkan untuk berhijab dengan menutup wajahnya dan menutup badannya, an jami'i man lam yakun min maharimiha, dari seluruh orang-orang yang bukan termasuk mahramnya. Naam. Ikhwani fillah azani wa azakumullah, sehingga betul-betul seorang muslim dan muslimah itu harus mengilmui, harus mempelajari mahramnya itu siapa saja. Ini penting. Karena pemahraman ini, ilmu tentang mahram ini sudah kabur di kalangan kaum muslimin. Jadi tidak ada batas-batasannya lagi. Bukan hanya itu, nah, bahasanya pun sudah keliru. Di masyarakat kita disebut muhrim. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram, ya. Menjalankan ibadah umrah, menjalankan ibadah haji, itu disebut muhrim. Kalau mahram, orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi, itu mahram. Tapi di lisan-lisan masyarakat kita biasanya menyebutkan muhrim. Bukan muhrimnya itu. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Sehingga penting untuk mempelajari mahram kita itu siapa saja. Siapa yang boleh untuk dinikahi dan siapa yang tidak boleh untuk dinikahi. Siapa-siapa yang boleh kita safar dengannya karena mahram kita. Siapa-siapa yang tidak boleh. Ini harus diilmui setiap muslim dan muslimah. Nah, sehingga tidak terjadi khalwat, berduaan, ya. Dan itu larangan. Berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena dia enggak ngerti mahram itu apa. Mahramnya siapa saja dia enggak ngerti. Maka harus diilmui. Nah, beliau hafizahullah menyebutkan Fa idza kanu qarabatan li zauji, kalau mereka-mereka itu kerabatnya suami atau kerabatnya istri, ya, saudara-saudara dari istri-istri kita, saudara-saudara perempuannya, ka akhihi, seperti saudara laki-laki dari nam istri suaminya, wa ibni ammihi, anak dari pamannya, wa nahwihima, dan semisal keduanya, fal amru ashad, maka perkaranya lebih nam sangat diharamkan. Jadi kalau seorang itu berduaan dengan yang tidak ada kaitannya nasabnya dengan dia, nah, ini berbahaya. Dan lebih-lebih lagi kalau iparnya, kalau misannya, kenapa? Masyarakat menganggap itu saudaranya, itu mahramnya. Tidak apa-apa, itu ipare dewe, kan menggampangkan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu sangat berbahaya itu. Yang dianggap oleh masyarakat itu perkara ringan, ternyata di sisi syariat kebalik, itu perkara besar. Sehingga disebutkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Kata Rasulullah, hati-hati kalian, awas masuk menjumpai perempuan, berhalwat, berduaan dengan perempuan. Faqala rajul minal ansar, ada seorang dari kalangan Ansar menyatakan, afara'aital hamwa, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan hamwa? Hamwa itu ipar. Baik kalau kita, baik itu saudara-saudara perempuan istri kita atau saudara laki-laki, naam, kalau dari pihak istri ya, saudara laki-laki suaminya, nah, ipar, ipar. Jadi kata Rasul, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Nah, kenapa kalau Rasul menyebutkan kematian? Jadi beliau sebutkan, alhamu wa qaribu zauji, alhamu adalah kerabatnya suami. Wadhalika li'anna tuhmata fil ghalib ba'idatun anhu. Kenapa ipar itu sampai beliau sebutkan kematian? Karena kecurigaan mayoritas tidak ada. Wong ipare dhewe kok, tidak dicurigai. Tapi kalau orang jauh, berduaan dicurigai. Ya. Di rumah yang sepi, tidak ada penghuninya, keluar semua, tinggal dua orang laki-laki dan perempuan, teman, teman sekolah misalnya. Orang sudah umek, orang sudah ribut. Nah, itu berzina macam-macam. Jadi komentar-komentarnya macam-macam. Tapi kalau berdua dengan iparnya, para tetangga tenang-tenang saja. Kenapa? Ipari dewi kok. Enggak mungkin itu. Nah, ini anggapan kita. Tapi Rasul menyatakan alhamu maut. Nah, itu kematian, bahaya. Kenapa? Yang dirasakan aman, ya, yang dirasakan aman. Semakin seorang itu merasa aman, itu semakin berbahaya. Nah, sehingga misan anaknya paman, ya, anaknya paman itu bukan mahram. Di masyarakat kita kan teranggap mahram. Kalau kita misalnya nggak mau salaman, kalau dulure dhewe kok. Nah, komentarnya sudah gitu. Padahal itu bukan mahramnya. Tidak boleh kita bersalaman, tidak boleh kita berduaan. Bukan hanya itu, hatta istrinya paman, istrinya paman, paman kita, ya, pamannya sendiri, istrinya itu bukan mahram. Ya. Kalau ibunya dia, seseorang punya ibu, ibunya itu punya adik perempuan, bibinya itu mahram, bibinya dia sendiri. Baik itu adiknya ibunya atau adiknya bapaknya, bibiknya asli, itu mahram. Kalau sudah istrinya, istri dari paman, itu bukan mahram. Ya. Kalau perempuan, kemudian suaminya, bibinya, itu juga bukan mahram. Maka banyak perkara-perkara yang belum diketahui oleh kaum muslimin. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Naam. Mahram itu terbagi menjadi dua. Naam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Nah, surat An-Nisa ayat 23 itu membahas tentang masalah mahram. Naam, hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, menikahi ibu-ibu kalian. Ya, ibu kandung mahram. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, ya, ini mahram. Wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian, ini mahram. Wa ammatukum, bibik-bibik kalian. Ya. Bibik-bibik kalian. Bibik dari jalur bapak. Baik itu kakaknya, kakak perempuan bapak atau adik perempuan bapak, itu disebut bibik, yang dalam bahasa disebut ammah. Nah. Wa khalatukum, khalah itu juga bibik, tetapi dari jalur ibu. Ya. Kakak atau adiknya ibu itu disebut khalah. Naam. Wa banatul akhi, anak perempuan saudara, berarti keponakan. Keponakan itu mahram. Naam. Wa banatul ukhti, anak dari saudara perempuan, masih disebut keponakan. Baik anak dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, itu mahram. Wa ummahatukum allati arba'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian, ibu susuan, itu mahram. Wa akhwatukum minar rabaah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Ya. Saudara-saudara perempuan sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu mertua kalian. Ibu mertua itu mahram. Wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan anak-anak tiri perempuan, ya, dalam pengasuhan kalian dari istri-istri kalian yang sudah kalian gauli ibunya. Ya. Jadi anak tiri itu mahram jika ibunya sudah digauli, itu mahram. Nah, kemudian kata Allah, illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan jika ibunya itu belum digauli, maka tidak mengapa atas kalian. Seorang laki-laki nikah dengan janda, beranak perempuan. Nah, akad nikah sudah selesai. Nah, belum digauli istrinya, dia ngelihat anaknya kok ayu anake. Nah, dia cerai ibunya, dia nikahi anaknya, enggak apa-apa. Kenapa? Belum digauli. Nah, tapi tatkala dia nikah seorang perempuan janda punya anak perempuan, kemudian dia gauli, dia sudah dinikahi, sudah digauli, anak tirinya mahram. Nah, menadarkan jadi mahram. Maka Allah sebutkan di sini, Fa illam takunu dakhaltum bihinna, dan jika belum kalian gauli, nah, maka fala junaha alaikum. Enggak ada masalah, bukan mahramnya. Nah, anak tiri itu. Baik. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan istri-istri anak-anak kalian, menantu. Menantu itu mahram. Min aslabikum. Min aslabikum. Anak kandung, ya. Assalamualaikum. Istri dari anak kandung. Istri dari anak kandung. Baik. Itu mahram. Jadi kalau anak tiri, kalau seseorang punya anak tiri, anak tirinya laki-laki, kemudian anak tirinya menikah, maka istrinya anak tiri itu bukan mahram. Jadi istrinya anak tiri, mertua, menantu tiri, ya, Allah alam apa namanya, itu bukan mahram. Yang mahram itu kalau nama anak kandungnya punya istri, ya, istrinya itu mahram bagi mertuanya, anak kandung. Karena Allah sebutkan min aslabikum, ya. Istri-istri dari anak-anak kandung kalian, anak kandung, bukan anak tiri, ya, bukan anak tiri. Jadi kalau punya anak tiri laki-laki terus nikah dapat perempuan, istrinya itu bukan mahramnya, bukan mahram bapak tirinya. Nah, hati-hati. Naam. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurar rahima. Dan tidak boleh untuk menggabungkan menikahi dua saudara. Perempuan kakak beradik dinikahi tidak boleh. Nah. Ini ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Itu penjelasan tentang mahram. Naam. Ini mungkin ayat yang sering dibaca. Mungkin juga kalau Ramadan sering dilewat-lewati dalam tadarus Quran tapi tidak paham. Mahram-mahram ini, naam, tapi tidak paham. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga mahram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mahram mu'abbad, mahram yang sifatnya selamanya. Selamanya dia menjadi mahram. Nah, selamanya. Yang kedua mahram mu'aqqad, mahram pada waktu tertentu. Nah, jadi ada mahram yang selamanya, ada mahram yang tertentu saja, waktu-waktu tertentu, dan dia bisa menjadi bukan mahram lagi. Ya. Baik. Yang pertama mahram mu'abbad, mahram karena nasab, mahram karena nasab. Yang pertama tadi disebutkan al-ummahat, ibu, ya, ibu kita. Nah, itu naik sampai ke atas. Ibunya ibu, ibunya lagi terus sampai ke atas. Tidak tahu apa namanya. Ibu, nenek, apa? Buyut, terus, mungkin terus sampai ke atas, sampai kita nggak kenal. Nah, pokoknya itu mahram semuanya. Nah, baik. Yang kedua, al-banat, anak perempuan. anak perempuan. Ini kalau tadi poin yang pertama, ya, dari pihak kalau perempuan ayah terus sampai ke atas, ya, mahram. Yang kedua sekarang al-banat, perempuan. Nah, anak perempuan, anak kandungnya, anak perempuannya punya anak, cucu, ya, itu mahram. Cucunya punya anak, itu mahram terus sampai ke bawah, ya, itu mahram semuanya, ya, itu mahram semua, al-banat, anak-anak perempuan. Terus yang ketiga, akhwat, saudara-saudara perempuan. Saudara perempuan. Nah, yang keempat, bibi dari jalur bapak. Bibinya sendiri, ya, tadi kita sudah ingatkan. Bibinya sendiri. Adiknya bapak atau kakaknya bapak yang perempuan itu disebut bibi. Nah, itu mahram. Kalau kita punya paman, pamannya punya istri, meskipun kita manggil istrinya paman itu bibi, ini bukan mahram, ya, itu bukan mahram. Meskipun sama-sama manggilnya bibi, nah, tapi dia bukan bibi aslinya, dia istri paman kita, ya. Yang mahram itu bibi aslinya, adiknya ibu atau kakaknya ibu atau adiknya bapak atau kakaknya bapak, bude, nah, bule, itu mahram. Nah, jalur bapak dan jalur ibu, ammat wal khalat, ya, itu 4 dan 5, nomor 4 dan 5. Nah, kemudian banatul akhi, anak-anak perempuan saudara laki-laki, keponakan. Tadi kita sebutkan. Dan yang ketujuh, wabanatul uhti, anak-anak perempuan saudara perempuan. Anak-anak perempuan saudara perempuan, itu yang keenam dan yang ketujuh. Nah, anak-anak keponakan, anaknya saudaranya keponakan. Nah, keponakannya sendiri, bukan keponakannya istri. Ini harus diingat. Istri kita punya keponakan perempuan, itu bukan mahram. Yang mahram itu keponakannya sendiri, keponakan dia sendiri. Dia punya saudara, kemudian anaknya saudaranya, nah, itu keponakannya sendiri, bukan keponakannya istrinya. Kalau istrinya bukan keponakan suaminya, keponakannya sendiri. Ya, ini harus diingatkan. Jadi, karena kalau sekedar baca ayat keponakan, berarti kan keponakan suami juga disebut keponakan, tapi bukan mahram itu. Jadi keponakannya sendiri. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, ya, itu 7 yang mahram muabbad, tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh untuk dinikahi dari jalur nasab. Mahram selamanya dari jalur nasab, nah, dari jalur keturunan. Baik. Kemudian terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi ini enggak akan kita bahas panjang. Seseorang yang berzina dengan perempuan kemudian melahirkan anak, melahirkan anak, dan dia tidak menikahi ibunya, apakah boleh kemudian bapak biologisnya itu menikahi anak hasil zinanya, ini ikhtilaf para ulama. Karena anak itu tidak dinasabkan kepada bapaknya karena hasil zina. Dia dinasabkan kepada ibunya. Dia dinasabkan kepada ibunya. Itu bukan bapaknya, meskipun secara biologis itu bapaknya, tapi tidak dinasabkan. Seandainya perempuan, misalnya Fatimah bintu Aisyah, nah, nggak dinasabkan ke orang, ke bapak biologisnya. Tapi, nah, apakah boleh kemudian bapak biologis itu menikahi anak hasil zinanya itu? Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena masuk dalam ayat wa banatukum. Ya, dalam ayat tadi kita bacakan, anak-anak perempuan kalian itu termasuk anak biologisnya. Nah, meskipun nantinya bapak ini, bapak biologis tidak bisa menikahkan sebagai wali. Ya, karena tidak diakui, tapi meskipun dia bapak biologisnya. Jadi, ini ikhtilaf para ulama. Kemudian yang kedua, dari mahram mu'abbad, tadi mahram yang selamanya dari sisi nasab, yang kedua dari sisi pernikahan. Dari sisi pernikahan ini juga mahram mu'abbad. Nah, yang pertama, istrinya bapak. Naam, wala tankihu manaka abaukum minan nisa. Dan janganlah kamu menikahi apa-apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Naam. Zawjatul ab, istrinya bapak. Bukan ibu kandungnya ya. Jadi bapaknya punya istri lagi itu tidak boleh untuk dinikahi. Bapaknya punya istri lagi, bapak ibu tiri. Nah, jadi yang kedua, mertua, ibunya istri, wa ummahatun nisaikum, mertua. Mertua ini termasuk mahram selamanya, semata-mata akad nikah. Akad sah jadi suami istri, ibunya istrinya itu mahram. Ini beda dengan anak tiri. Kalau anak tiri menjadi mahram kalau ibunya itu digauli. Nah, akad kemudian digauli, anak yang menjadi mahram. Tapi kalau mertua enggak, semata-mata akad nikah, maka ibunya otomatis menjadi mahram mu'abbad meskipun sudah diceraikan anaknya. Enggak ada mantan mertua itu, enggak ada. Tetap dia mahramnya. Dia tetap mahramnya, mahram mu'abbad. Meskipun anaknya sudah dia ceraikan, anaknya mantan istrinya itu nikah lagi dengan orang lain, tetap ibunya itu mahramnya. Mahram dia, mahram selamanya. Mahram mu'abbad. Nah, ibu mertua. Baik. Yang ketiga, mahram mu'abbad karena pernikahan adalah anak tiri. Dengan syarat ibunya sudah digauli. Ya. Anak tiri. Nah, anak tiri itu mahram mu'abbad meskipun ibunya sudah dicerai. Dia bukan anak kandungnya, nikah dengan perempuan yang punya anak perempuan. Akad nikah sudah digauli istrinya, nah kemudian diceraikan, tetap anaknya, anak tirinya itu menjadi mahramnya selamanya meskipun ibunya sudah bukan jadi istrinya lagi. ibunya bukan lagi istrinya karena sudah dicerai, tetap anak dirinya itu menjadi mahram. Tidak boleh untuk dinikahi. Nah, baik. Masuk juga di dalamnya anak perempuan dari anaknya istri, cucunya istri, ya, cucunya istri. Nah, kemudian yang keempat, dari mahram abad, mahram selamanya karena pernikahan, zaujatul ibn allati min sulbihi, istrinya anak kandung menantu, ya, istrinya anak kandungnya ini mahram abad. Nah, jadi menantu perempuan dari anak kandungnya ini mahram. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Jadi mahram abad, ya, karena nasab dan pernikahan. Kemudian yang ketiga, tetap mahram mu'abbad dari sisi ridha susuan. Dari sisi susuan. Nah. Baik. Mungkin di masyarakat kita jarang ada orang yang menyusukan anaknya. Tapi di adat bangsa Arab biasa menyusukan anaknya. Ya. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Anjuran untuk menyusukan anak kita setelah dua hari, berumur dua hari, diserahkan ke orang lain untuk disusui. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan ke Bani Sa'idah. Baik. Ini kebiasaan. Mungkin kalau di tempat kita enggak biasa. Kalau terjadi persusuan, nah, ini kemudian menimbulkan mahram. Jadi mahram karena susuan itu sama dengan mahram karena nasab. Mahram karena susuan itu sama dengan mahram karena nasab. Nah, baik. Siapa yang menjadi mahram? Yang pertama, ibu yang menyusui dia. Ada anak bayi laki-laki menyusu di seorang ibu, seorang perempuan, maka ibu yang menyusui itu mahramnya, ibu susuan. Nah, demikian pula, nah, ibunya, ibunya ibu susuan, dia kedudukan menjadi nenek susuan. Nah, jadi kalau tadi kita pelajari mahram karena nasab, ini beberapa poin tadi. Terus ada anak yang disusui oleh perempuan, maka anak ini dimasukkan ke nasabnya sini, sehingga yang mahram ini mahram semua dengan ini toh, dengan anak yang ini, nggak nyebar ke saudaranya ini, ya, nggak nyebar ke anak yang disusui, ya, ini digabungkan ke sini. Jadi saudara-saudaranya ini yang nggak ikut nyusu, ini bukan saudara susuan. Nah, anak susuan itu tidak sama dengan anak kandung. Anak susuan tidak berhak mendapat warisan. Jadi tidak berhak mendapat warisan. Nah, Demikian pula anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui. Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui itu mahramnya, saudara susuan. Ini ibu yang menyusui dia. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini mahramnya. Mahram dari bayi yang nyusu ke ibu ini. Nah, ini menjadi saudara susuannya. Baik anak-anak perempuan ibu ini yang sudah lahir duluan maupun yang belum lahir, lahir nanti ya, maka semuanya nanti menjadi saudara susuannya ya, saudara susuannya, karena ibu susuannya sama. Nah, baik. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan ibu susuannya, bibi, bibi susuan, bibinya, tapi bibi susuannya, karena itu saudara ibu susuannya, ya, saudara ibu yang dia nyusu ke situ, maka ini menjadi bibi susuannya. Meskipun perempuan ini tidak menyusui bayi ini, tapi karena adiknya menyusui, maka dia otomatis menjadi bibinya dari jalur susuan, ya, dari jalur susuan. Nah, kemudian anak dari saudara perempuan susuannya. Ibu ini punya anak perempuan atau punya anak laki-laki. Dia kemudian punya anak, berarti cucunya ibu ini. Ya. Ini mahram dengan bayi yang ikut nyusu. Mahram dengan bayi yang ikut nyusu. Karena dia teranggap keponakan. Tapi jalurnya susuan. Jalurnya susuan. Nah, baik. Demikian pula neneknya, nenek dari ibunya ke atas, ibu susuannya ke atasnya. Nah, itu menjadi nenek susuannya. Baik. Demikian pula nenek dari jalur bapaknya. Ibu yang dia susui ini punya suami. Suaminya punya ibu. Suaminya ini punya ibu. Nah, ibunya ini ibunya suaminya, ibu susuannya itu mahram. Namanya apa itu? Tetap mbahnya ini ya. Mbahnya dari apa ya? Mertuanya ibu susuan. Ya. Mertuanya ibu susuan. Baik. Itu mahram. Loh, yang nyusui kan ini istrinya. Kenapa kok nyambung dengan jalurnya laki-laki? Kalau tadi kan secara nasab jalurnya istri atau suami ini enggak nyambung, bukan mahramnya. Yang nyambung itu jalurnya sendiri. Nah, kenapa kok ini yang nyusui istrinya kok jalurnya bapaknya ini nyambung? Karena susu itu milik suaminya. Susunya itu milik suaminya, bukan milik ibunya. Hitungannya demikian, susu itu milik suaminya, sehingga jalurnya, jalur suaminya itu terikut. Nah, baik. Dan juga persis dengan apa yang kita sebutkan dalam hal nasab tadi. Tinggal gampangannya, anak ini ya dimasukkan ke nasabnya ibu susuannya, selesai. Itu ringkasnya demikian. Nah, tapi dia karena susuannya. Baik. Termasuk mahramnya, anak laki-laki nyusu kepada seorang perempuan. Perempuan ini punya suami. Suami ini punya istri lagi yang kedua, misalnya. Dari istri kedua ini punya anak perempuan. Anak perempuan ini mahram dengan bayi ini. Ya. Paham ya? Kenapa? Karena susu itu milik bapaknya. Jadi susu itu milik bapaknya. Nah. Jadi laki-laki ini memiliki istri dua. Istri yang pertama punya anak susuan, ya, punya anak susuan. Anak susuannya ini menjadi mahram dari anaknya suaminya ibu susuannya, meskipun dari perempuan lain, bukan dari jalur istri yang pertama. Jadi dari istri yang kedua kan sekarang, oh, apa hubungannya wong nyusui istri pertama kok? Anaknya istri yang kedua kok jadi mahram? Ya itu tadi kita sebutkan, susu itu milik bapaknya. Nah, jadi susu itu milik bapaknya. Jadi bapak ini tatkala memiliki 4 istri, anak-anaknya ini, anak-anak dari bapaknya ini menjadi mahram semua dengan bayi yang nyusu salah satu istrinya. Salah satu istrinya. Bapak ini laki-laki memiliki 4 orang istri. Nah, istri masing-masingnya ini punya anak susuan. Ini semua susunya milik bapaknya ini loh. Bukan, oh itu kan saya nyusui berarti susu saya enggak. Semuanya milik bapaknya. Semua jalur bapaknya ini menjadi mahram dari anak susuan masing-masing. Baik dia nyusu di ibu yang pertama, istri yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Nah ini semua menjadi saudara sepersusuan. Nah, baik. Kemudian juga istri dari bapak susuannya itu mahram. Laki-laki ini memiliki 4 istri. Istri yang pertama menyusui bayi laki-laki. Bayi laki-laki ini, ini bayi laki-laki ini istri bapaknya yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini semuanya mahramnya. Karena istri dari bapaknya, bapak susuannya. Meskipun yang nyusui istri yang pertama, istri kedua, ketiga, keempat itu menjadi mahram dari anak susuannya ini. Kenapa alasannya? Tadi disebutkan susu itu milik bapaknya, bukan milik istri yang pertama, bukan, itu milik bapaknya. Jadi semuanya ngatur semua ya kan, karena bapaknya ini bukan, itu kan saya nyusui boleh jalur saya tidak, itu jalurnya bukan jalur perempuan, jalurnya laki-laki. Nah, itu milik suaminya susu itu. Nah, jadi semua istri dari bapak susuannya itu mahram semuanya. Mahram semuanya. Baik. Bingung ya? Bulat. Padahal belum pernah nemui. Nah, tadi disebutkan susuan itu sama dengan nasab, ya. Susuan sama dengan nasab. Nah, anak susuan ini tatkala nikah, ini istrinya itu mahram dengan bapak susuannya. Mahram dengan bapak susuannya. Tadi disebutkan yang mahram itu anak dari anak menantu dari anak kandungnya. Tadi kan disebutkan min aslabikum, menantu dari anak kandungnya. Orang seseorang memiliki anak kandung, bunda anaknya nikah, perempuan ini istri dari anak kandungnya itu mahram, menantunya dia. Nah, sama juga tatkala itu anak susuannya. Karena susuan itu sama dengan nasab. Kalau anak tirinya bukan mahram. Laki-laki nikah dengan janda. Janda ini punya anak laki-laki. Kemudian nikah dengan perempuan. Perempuan ini istri dari anak tirinya itu bukan mahram dengan dia. Karena anaknya itu bukan anak kandungnya, itu anak tirinya. Ini dibedakan. Baik, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini nanti juga akhirnya membahas tentang masalah persusuan. Nah, baik. Jadi untuk susuan ini, kapan seorang itu teranggap menjadi anak susuannya, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Baik. pendapat yang kuat, seorang itu menjadi anak susuannya tatkala sudah menyusu sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Nah, 5 kali susuan, 5 kali sedotan. Nyusu, dilepas, kenyang dia. Nyusu lagi itu dihitung 1. Nah, sampai 5 kali. Baik itu nyusu langsung maupun susunya ditaruh di gelas kemudian diminum. Nah, itu menjadi anak susuannya kalau sudah 5 kali. Maka ini juga harus hati-hati. Nah, kalau misalnya kita sering, anak kita sering dibawa tetangga-tetangga pas rewel dan disusui oleh tetangganya, nah, sampai 5 kali, gede-gede-gede senang dengan anak tetangganya mau dinikahkan, loh ini dulu pernah tak susui, batal, gak boleh. Nah, itu saudara sepersusuannya. Jadi jangan gampang-gampang nyusui anak-anak tetangganya. Kalau nyusui, kabarkan kepada orang tuanya, ini sudah tak susui kenyang 3 kali, berarti kurang 2. Nah, kalau gak keluar air susunya, ya gak nyusu. Ya gak nyusu namanya itu. Jadi nyusu sampai kenyang. Kenyang itu di, itu disebut 1. Nah, disebut 1. Nah. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah ya. Ini mahram tip karena susuan. Nah, kemudian berikutnya mahram muaqqat. Mahram muaqqat, mahram yang sementara. Mahram sementara adalah saudara perempuan istri ipar. Nah, mahram di sini maknanya selama kita menikahi kakaknya, kita tidak boleh menikahi adiknya. Nah, ini mahram akad. Kita nikah dengan seorang perempuan, kita tidak boleh menikahi adiknya istri kita atau kakaknya. Ini tidak boleh. Ini mahram akad. Nah, dengan ayat yang disebutkan wa antajma'u bainal ukhtain, dilarang mengumpulkan 2 bersaudara. Ya, tidak boleh. Kecuali dia mau nikahi adiknya, diceraikan kakaknya, boleh. Ya. Kakaknya ceraikan, pilih adiknya, boleh. Nah, tapi kalau belum diceraikan, tidak boleh. Ya, tidak boleh mengumpulkan 2 saudara perempuan. Nah. Baik. Ini mahram muaqqat. Sementara dia nikah dengan perempuan, kemudian istrinya meninggal, dia nikah dengan adiknya, nah boleh. Kenapa? Ini sudah meninggal ya. Tapi kalau selama belum meninggal, nggak boleh. Dia ceraikan, dia punya istri, kemudian dia senang dengan adiknya misalnya. Ini bahayanya kalau rumah itu ngumpul dengan iparnya, ini bahaya. Jadi istri itu punya hak dibuatkan rumah masing-masing, itu haknya istri. Enggak harus dibuatkan, pokoknya ngontrak atau apa, pokoknya pisah dari keluarganya, itu haknya. Jadi kalau istri nuntut, saya mau rumah ini, ya itu harus dipenuhi suaminya, itu haknya istri. Ya, haknya istri. Nah, kalau tinggal ngumpul dengan saudara-saudara ini bahaya, ya, berbahaya. Karena masyarakat tadi kita sebutkan itu menganggap itu saudara semua, padahal itu hamu. Itu bahaya. Nah, dia ternyata ngesir adiknya, nah, kemudian ditalak istrinya. Jadi, talak 1. Dia nikah dengan tidak boleh, belum boleh. Kenapa? Ini talak 1 itu belum masih menjadi istrinya. Seorang kalau ditalak 1 itu masih istrinya sampai masa idahnya selesai. 3 kali suci. Nah, jadi nggak gampang-gampang cerai. Udah nikah dengan adiknya, oh itu masih istrimu ini. Berarti kamu mengumpulkan 2 saudara perempuan, tidak boleh ya. Harus kalau mau nikah adiknya, nah tunggu sampai masa idahnya selesai. Nah, masa idah 3 kali suci, 3 kali haid selesai. Nah, selesai masa idahnya, baru kemudian dia bisa nikahi adik mantan adik iparnya. Ini boleh. Selama masa idahnya belum selesai tidak boleh. Ya, karena kalau seorang mentalak istrinya, itu istrinya selama masa idah tinggal di rumah suaminya, nggak boleh dipulangkan ke rumah mertuanya, ke rumah orang tua nggak boleh. Ini ahkam talak ini yang masih banyak nggak dimengerti oleh kaum muslimin. Pokoknya sudah talak langsung dipulangkan ke orang tuanya. Oh, nunggunya itu 3 bulan. Ya, itu selama di rumah itu dia nyucikan, masakkan, itu masih suaminya. Ya, masih suaminya. Karena pokok masanya panjang, diharapkan balik. Ya, diharapkan balik. Nah, kalau di masalah kita kan talak satu seakan-akan itu talak bain. Nah, wis enggak balik sama sekali. Kalau selama masa idahnya belum selesai, ya tinggal rujuk selesai. Tapi kalau selesai masa idahnya, maka dia harus akad baru. Nah, maka nunggu masa idahnya selesai, baru dia bisa menikahi adik iparnya. Nah, ini khana bidina azani wa azakumullah. Kalau misalnya istrinya meninggal. Nah, kemudian dia mau nikahi adiknya, boleh. Enggak pakai masa idah. Ya. Laki-laki itu enggak perlu masa idah, enggak nunggu 4 bulan 10 hari itu perempuan. Perempuan ditinggal mati suaminya, dia enggak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari masa idah. Lepas itu baru dia nikah. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati suaminya, nah pagi mati sore mau nikah boleh. Pagi istrinya meninggal, sore menikahi adiknya boleh kalau berani sama mertuanya. Jadi boleh, karena enggak punya masa idah. Laki-laki enggak punya masa idah. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Jadi selama masih hidup maka tidak boleh menggabungkan. Ya. Baik. Ini mahram muaqqat. Jadi saudara istri ipar itu tidak boleh dinikahi. Mahram di sini maknanya tidak boleh dinikahi, tapi tidak boleh untuk berkhalwat karena hamu, ya, tidak boleh untuk berkhalwat. Dia tidak boleh dinikahi karena dia telah menikahi kakaknya, sedang menikahi kakaknya atau adiknya. Nah, mahram muaqqat. Menikah dengan seorang perempuan, dia tidak boleh menikahi saudara perempuannya. Demikian pula. Nah, seorang perempuan dengan bibinya ini enggak boleh dinikahi bareng. Dia nikah dengan perempuan, kemudian dia nikah dengan bibi istrinya, enggak boleh. Dengan bibi istrinya. Bibinya istrinya itu bukan mahram ya. Dia mahram muaqqat selama keponakannya itu menjadi istri dia. Maka dia tidak boleh menikahi bibinya, bibi istrinya. Tapi kalau istrinya meninggal kemudian dia nikah dengan bibinya, bibi dari mantan istrinya boleh. Sama dengan tadi iparnya itu. Larangan itu untuk menggabungkan. La yajma'u bainal mar'ah wa ammatiha. Kata Rasulullah tidak digabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Nah, perempuan dengan bibinya. Baik itu bibi dari jalur ibu, ibunya perempuan itu atau bibi dari jalur bapak, itu tidak boleh untuk digabungkan. Nah, dengan keponakannya. Baik, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Nah, secara ringkas tentang ahkam mahram. Ya. Siapa mahram kita biar kita tahu. Ini kita tidak boleh untuk berkhalwat dengannya. Dan juga tingkatan mahram itu berbeda-beda ya. Meskipun mahram ya, mahram itu kan tingkat kedekatan yang beda antara saudara laki-laki dengan paman, dengan mertua. Itu kan tingkat kedekatan itu kan beda-beda. Makanya tingkat pembolehan berkhalwat pun itu juga berbeda-beda. Seorang perempuan kemudian berduaan dengan saudara laki-lakinya, ya, dengan dia berduaan dengan pamannya, ini juga hukumnya sudah beda karena tingkat kedekatannya beda. Nah, baik, Itu poin yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan di poin yang ke-7. Qala at-tasahulu bil khalwati bil mar'ati fil baiti wa sayyarati wa nahwihima. Bermudah-mudahan dengan berkhalwat, berduaan dengan perempuan di dalam rumah atau di dalam mobil atau yang semisal keduanya. Jadi seorang itu disebut berkhalwat jika lawan jenis berduaan yang tidak bisa dilihat orang lain. Berkhalwat masuk ke sebuah ruangan yang tidak ada orang bisa melihat aktivitas keduanya, itu disebut berkhalwat, berduaan. Atau seorang yang berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, gerak-geriknya bisa dipantau, kelihatan, tapi apa yang diucapkan tidak kedengaran, itu juga disebut berkhalwat. Masuk ke dalam mobil, kacanya terang, bisa dilihat aktivitasnya apa yang dia jalankan, bisa kelihatan, tapi ngomong apa dia gak kedengaran orang yang di luar, itu disebut berkhalwat. Jadi, tapi tingkatan khalwatnya itu macam-macam. Kalau sampai gak kelihatan dan kedengaran itu lebih besar. Nah, dibandingkan bisa dilihat tapi gak bisa didengar apa yang dia omongkan. Nah, tapi kedua-duanya disebut berkhalwat. Di sini berkhalwat di dalam rumah, gak ada orang yang ketiga. Nah, dia bersendirian dengan laki-laki lain atau perempuan lain, atau juga di mobil. La yahillu li rajulin ayahluwa bimro'atin. Tidak halal bagi seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan. Wala limro'atin antahluwa birojulin ajnabi anha. Demikian pula tidak boleh bagi perempuan bersendirian dengan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Fil baiti, di dalam rumah. Orang tuanya pergi, kemudian datang teman sekolahnya. Nah, satu laki-laki perempuan, dia dua orang lawan jenis, ini berkhalwat ya, ini terlarang. Awi sayyara, atau di dalam mobil, au nahwi dzalika. Dikauli Nabihi sallallahu alaihi wasallam, la yahluwanna ahadukum bimra'atin illa ma dzi mahramin. Rawal Bukhari Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Ya, ini problem bagi para tukang taksi. Penumpangnya satu tok dan perempuan. Ini berkhalwat. Ya. Dia berkhalwat. Nah, wa fihi ma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu berduaan kecuali kana salisuha syaitan. Maka ketiganya dari dua orang itu adalah syaitan. Dan tentunya kalau dua orang didampingi syaitan, syaitan itu tidak memerintahkan kebaikan. Dia akan mengasung untuk kejelekan. Maka berbahaya. Wal khulwah muharramah. Maka khalwat, berduaan lawan jenis itu perkara yang diharamkan. Ya makanat ma'ighlaqid lidarin au hujratin au sayyaratin wa nahwi dzalika. Itu dengan menutup naam rumah, ya, atau menutup kamar, atau menutup mobil dan yang semisal itu. Au ma'istitari anil ayun, atau enggak kelihatan oleh pandangan mata. Fahadihi khulwatun muharramatun, maka itu khulwah, nah, berkhalwat yang diharamkan. Nah, berkhalwat yang diharamkan. Baik. Jadi berkhalwat ini menjadi kebiasaan yang dianggap biasa di kalangan kita, ya. Dianggap biasa apalagi di perkotaan-perkotaan. Nah, qala istighdamul khadami wasaikin wal khadimatin ghairu daruratin muliha. Mengambil pembantu atau supir atau pembantu perempuan tanpa ada keperluan yang mendesak. Nah, jadi di sini mengambil pembantu atau sopir tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Amma in kana sa'iq wal khadimah zaujain muslimain fa hadha khaufun wa mubahun. Adapun jika sopir dan pembantu perempuan itu suami istri, ya ngambil suami istri. Jadi yang istrinya jadi pembantu, suaminya jadi sopir. Ini lebih ringan, ini mubah, boleh. Ya, lebih ringan. Dipanggil, dijadikan pembantu suami istri. Nah, warubama kana man la zaujamaha minal khadimat syabah. Tapi kadang yang dijadikan pembantu itu perempuan yang masih muda, ya, yang belum punya suami. La rohbatun wayaksulul mungkar. Ini akan terjadi kemungkaran. Nah, mereka-mereka yang daftar jadi pembantu rumah tangga masih muda-muda dan belum punya suami, ini berbahaya. Wa man arafa ahwalal buyut min ahwal khadami wasa'ikin alim anna katsiran minan nas qad waqa fi munkarin wa ithmin wa huwa la yas'ur. Maka barang siapa yang mengetahui keadaan rumah-rumah dan keadaan pembantu dan sopir, maka dia mengetahui bahwasanya kebanyakan manusia itu terjatuh dalam kemungkaran dosa dalam keadaan dia tidak merasa. Ini makanya mengambil pembantu itu kadang problem, apalagi yang enggak punya mahram. Makanya nantinya akan terjadi paling tidak berhalwat, ya. Sopir nanti disuruh untuk ngantar istri majikannya, mengantarkan majikan perempuannya, berhalwat lagi. Mengantarkan anak perempuan majikannya, berhalwat lagi. Nah, baik. Wa qalla man yusaddidu raqaba al-khadimah, dan sangat sedikit majikan yang kemudian memberikan apa persyaratan yang ketat kepada para pembantu perempuan. Mayamuruna bil istitar wal ikhtisam, untuk merintahkan pembantunya menggunakan hijab, berhias dengan rasa malu. Waluzumil buyut, dan tetap tinggal di rumah, enggak boleh keluar-keluar. Ini sangat jarang majikan yang memberikan persyaratan-persyaratan demikian. Wa man arada salama lidini, maka barang siapa ingin menyelamatkan agamanya, mimman istagdama khadaman, bagi orang-orang mimman istagdama khadaman, bagi orang-orang yang ingin mendatangkan pembantu, fal ya'murhum biawamir syar'i, maka hendaknya diperintahkan dengan perkara yang syar'i, dipersyaratkan pembantunya untuk menjalankan perkara-perkara syar'i. Wal yahsin baitahu, hendaknya menjaga rumahnya. Wa nafsahu, dirinya. Wa waladahu, dan anaknya. Min zaigis sa'ikin, dari penyimpangan para sopir. Kadang sopirnya itu pengkhianat. Wa taksiful khadimah, dan juga menjaga pembantu-pembantu perempuannya yang menyingkap aurat di rumahnya. Ini berbahaya. Wallahul musta'an. Ini ikhwan hidina zani wa a'azakumullah. Naam. Jadi mengambil pembantu yang sebenarnya dia tidak butuh. Kadang-kadang hanya sekedar lagi musim, lagi ngetren, seorang itu punya tanggung pembantu. Nah, padahal enggak butuh nih. Fatimah tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari peperangan dan membawa banyak budak, maka Fatimah mendatangi Rasulullah bapaknya guna meminta budak untuk membantu keperluan pekerjaannya. Dan kepada Allah, Fatimah tidak berjumpa dengan bapaknya, tidak berjumpa dengan Rasulullah, ya, berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disampaikan maksud tujuannya. Setelah Rasul datang, maka Rasul pun menjumpai Fatimah. Nah, Kata Rasulullah kepada anak tercintanya, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan budak, lebih bagus dibandingkan pembantu. Nah, kemudian beliau sebutkan tentang berzikir ba'da sholat. Nah, zikir setelah sholat jangan ditinggalkan. Nah, zikir pagi, zikir petang jangan ditinggalkan. Itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, sesibuk apapun seorang ibu tatkala mau mengamalkan ini, ya, itu lebih baik dibandingkan pembantu. Ada kekuatan yang tanpa disadari dia mampu mengerjakan seluruh pekerjaan rumahnya. Nah, ini resep dari Rasulullah SAW. Jadi kalau mengambil pembantu itu nanti juga problem. Suaminya pergi tinggal pembantunya atau yang laki-laki hanya berkhalwat. Kalau pembantunya perempuan nanti pas istrinya kemana berkhalwat dengan suaminya. Nah, jadi timbul problem. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Di poin yang ke-9 dan yang ke-10 ini juga berkaitan dengan pembantu. Ihtilatul khadami bin nisa wal khadimat birrijal. Ikhtilat, bercampur baurnya pembantu dengan perempuan, mungkin dia mengambil pembantu laki-laki perempuan yang bukan suami istri, ya, akhirnya terjadi ikhtilat. Wal khadimat birrijal, demikian pula pembantu perempuan yang kemudian ikhtilat dengan pembantu laki-laki. Wala syakka anna khulwata ar-rajuli bil mar'ah muharramah wa yadkhulu fi dzalika al-khadam. Tidak diragukan berkhalwatnya laki-laki dan perempuan itu diharamkan, masuk di dalamnya pembantu. Warabbul baiti mas'ulun 'an dzalika, tuan rumah itu yang bertanggung jawab untuk itu, yang mendatangkan pembantu. Wa anit tasahul fihi, dan juga bertanggung jawab tatkala dia bermudah-mudahan dalam masalah itu. Wa ba'dul buyut yahlu wa yahtalitu fiha al-khadamu wasa'ikun wal khadimat wa hadha muharramun. Sebagian rumah itu ya, mereka-mereka pembantu, sopir, pembantu-pembantu perempuan itu khilat campur baur. Ini haram. Wa sahibul manjil aw sahibu sahibatul manjil athimatun mazuratun illam tunkir hadza. Tuan rumah baik yang istri maupun yang laki-lakinya itu berdosa. Nah, dan jika dia tidak mengingkari masalah itu. Wa yajibu an tukhat alwasail allati tamna alikhtilat wal khulwah. Maka wajib bagi dia untuk mengambil perantara-perantara yang bisa menghalangi percampuran dan khalwatnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, baik, ini problem yang akan dihadapi. Kemudian yang ke-10, adamu istighdami muharramin lil khadimah idza da'atil haja ilaiha. Nah, tidak mengambil atau tidak mengambil mahram bagi pembantu perempuan. Ya, bagi pembantu perempuan. Ngambil pembantu perempuan tapi tidak ada mahramnya. Apalagi kalau perjalanan safar. Nah, ini juga terlarang. Wa hadza min al-aqdar adh-dhahira. Ini bahaya yang zahir. Fadzalika anna safarul mar'a biduni mahramin la yahil. Bepergiannya seorang perempuan tanpa mahram ini tidak halal, haram hukumnya. TKW. Nah, itu haram, enggak ada mahramnya dia. Ya. Bekerja di tempat yang jauh. Hatta walil hajj, meskipun dalam rangka untuk haji. Seorang perempuan mampu uangnya, tapi tidak ada mahram untuk berangkat, tidak wajib untuk haji. Tidak boleh haji sendirian seorang perempuan. Fa kaifa bi ghairi? Terus bagaimana kalau selain haji? Haji aja tidak boleh, apalagi selain haji. Nah, untuk bekerja atau yang untuk rekreasi atau yang semisalnya. Lima roh ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tusafil mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Tidaklah seorang perempuan itu safar berpergian kecuali bersama mahram. Muttafaqun alaih. Wa rawa Abu Hurairah an-nabihi sallallahu alaihi wasallam qaal la yahilu limra'atin an tusafira masirata yaumin wa lailatin. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk mengadakan perjalanan dengan jarak satu hari satu malam. Illa ma'adhi mahramin alaiha, kecuali disertai dengan mahramnya. Perjalanan satu hari satu malam. Nah, ini jarak safar ya. Jarak safar. Baik, muttafaqun alaih. Yang ke-11, safarul mar'a bighairi mahramin. Bepergiannya seorang perempuan tanpa disertai mahram. Maron au bahron au jauhan, apakah perjalanan darat atau perjalanan laut atau perjalanan udara. Ini semuanya la yahil, enggak halal, haram. Meskipun orang, loh kalau naik pesawat kan aman. Ya tinggal jemput di bandara, tetap enggak boleh. Nah, itu jarak safar. Ini hukuman, ini hukum dari syariat. Waqad salafa ba'dul adil ala dzalika. Nah, saya sudah sebutkan. Baik itu perjalanannya aman maupun tidak, tidak boleh. Karena kita enggak tahu istri kita itu waktu di pesawat duduk sama siapa sampingnya. Nah, perjalanan satu jam atau bahkan dua jam, apa yang terjadi di situ kita enggak tahu. Apa kita tidak cemburu? Nah, maka dilarang oleh syariat seorang perempuan tanpa mahram safar. Nah, kecuali seseorang yang berada di negeri kafir, ya, kemudian masuk Islam, nah dia hijrah, nggak ada mahramnya, tetap hijrah dia. Nah, ini pengecualiannya. Baik. Terakhir, at-tazawul bi istihdami ghairil muslimin. Bermudah-mudahan mengambil pembantu yang bukan muslim, ya. Pembantu yang bukan muslim. Baik. Apakah ada di Indonesia? Ya, mungkin ada, ya. Pembantu yang bukan, tapi kebanyakan pembantu muslim. Nah. Baik. Fa in kana lil jaziratil arabiyyah fa yahrum. Kalau itu di negeri Arab, enggak boleh memasukkan orang-orang kafir ke tanah haram, ya. Baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika wa qala yastami'u dinani fi jaziratil arab. Tidak berkumpul dua agama di jaziratil arab. Ukhrijul yahuda wa nasara min jaziratil arab. Keluarkan orang Yahudi dan orang Nasara dari jaziratil arab. Wastiqdamu ghairil muslimin lil amal, mempekerjakan selain muslim, non muslim untuk pekerja awal khadimah atau pembantu, yajlibu ma'ahu sururon kathiron, akan menarik kejelekan yang banyak, ya, non muslim yang dipakai sebagai pembantu, babysitter atau semisalnya, min istigdami adatim adiniyah, ini nanti akan mendatangkan kebiasaan agamanya, ditularkan ke anak kita yang diasuh, ini bahaya. Ya, ucapan-ucapan dia, tingkah laku dia ditiru anak kita padahal dia non muslim. Ini berbahaya. Nah, wa akhlaqim radiyah, dan juga akhlaknya yang jelek. Watam kusufil mustama, kemudian nanti kalau non muslim ini berkumpul dengan masyarakat, wa ta'atharu nasu biya, masyarakat terpengaruh dengan akhlak jeleknya. Ini juga berbahaya. Waqad ruya min azharin ikhtilatil kufar bil muslimin maruya min surud wal fitan, dan telah dilihat 6 athar pengaruh bercampurnya non muslim orang-orang kafir dengan kaum muslimin, yang itu bisa dilihat dari kejelekan dan menimbulkan fitnah. Nah, maka dilarang untuk mengambil pembantu non muslim. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, selesai akta tentang masalah keluarga. Na'am wallahu a'lam bishawab. Bolehkah suami mengisap susu istrinya, baik keluar atau tidak susunya? Na'am. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum mengingatkan masalah ini, ya. Belum mengingatkan masalah ini mengisap susu istrinya. Hati-hati, ya. Disebutkan hati-hati. Baik. Tatkala mungkin menggauli istrinya untuk bermain-main dan mengisap susunya, hati-hati, perlu ingatkan dalam garis beliau. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mengambil anak angkat karena kegiatan anak, apakah anak angkat ini boleh menjadi mewaris? Anak angkat tidak berhak dapat warisan karena dia bukan anak kandung. Ya. Jadi mengambil anak angkat itu nanti harus jadi dia harus teliti dulu, karena nanti kan kaitannya dengan istri dia. Jadi kalau yang diambil itu anak angkatnya laki-laki, bagaimana hubungannya dengan istrinya dia? Ini kan bukan mahram, karena anak angkat bukan mahram ini. Kecuali kalau masih ada hubungan kerabat, misalnya itu ponakan istrinya, nah, baru nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau bukan kerabat, bagaimana menjadikan anak ini mahram bagi istrinya? Ini kan harus dipikirkan. Kalau yang diambil anak angkat itu laki-laki, kalau yang diambil anak angkat perempuan, bagaimana dengan kita? Ya, ini kan harus dipikirkan. Nah, tadi masalahnya lama nggak punya anak. Orang yang nggak punya anak nggak bisa nyusui biasanya. Terus bagaimana caranya? Kalau pas ngambil anak angkat itu laki-laki, susukan kepada adik istrinya. Nah, jadi susukan kepada adik istrinya sehingga nanti menjadi bibi ini. Jadi istri kita menjadi bibinya, bibi susuannya. Itu caranya untuk menjadi mahramnya. Ya, untuk menjadi mahram. Tapi nanti tetap dia tidak berhak dapat warisan. Ya, karena anak angkat. Anak angkat bukan anak kandung. Dan nasabnya tidak boleh dinasabkan ke orang tua angkatnya. Harus kasih tahu, bapakmu ini fulan, ini loh bapakmu. Ya. Kalau dia perempuan, nanti yang menikahkan bapak kandungnya, bukan bapak angkatnya. Nah, jadi harus kasih tahu, tidak boleh disamarkan. Dinasabkan ke dirinya, tidak boleh menasabkan bukan hanya kepada anaknya, bukan, tidak boleh. Nah, sebagaimana tatkala Usama bin Zaid, ya, yang kemudian dinasabkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tatkala nanti misalnya mengambil anak angkat, itu caranya dimahramkan dulu dengan susuan, ya, dengan istri kita atau jalur kita kalau itu perempuan, kalau laki-laki jalur istrinya, baik itu pokoknya yang mahram dengan istrinya, apakah itu adiknya atau kakaknya, yang al-muhim nanti bisa jadi mahram ini, bisa jadi mahram. Dan yang penting ditunjukkan orang tua aslinya siapa. Tidak boleh untuk ditutup-tutupi, karena orang tua angkat bukan orang tua kandung. Naam, wallahu a'lam bissawab. Boleh menerima hibah. Naam. Menghibah boleh, tapi waris enggak berhak dia. Ya, tidak berhak mendapat warisan. Dia hibahkan. Ya, jadi dikasih pemberian boleh. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mahram selain suami istri bersentuhan, bersalaman, apakah membatalkan wudu? Bersentuhan laki-laki perempuan itu bukan termasuk pembatal wudu. Aulamas tumun nisa itu maknanya jima, ya, menggauli perempuan, bukan bersentuhan, ya. Bersentuhan dengan istrinya tidak membatalkan wudu. Ini dalilnya Rasulullah SAW, tatkala beliau sholat, kamarnya beliau enggak pakai lampu dan rumahnya Rasul itu sempit, Aisyah tidur di depan beliau. Kalau beliau mau sujud, beliau sentuh kakinya Aisyah, kakinya Aisyah kemudian ditarik. Nah, kemudian beliau sujud di situ. Ini Rasul nyentuh istrinya, enggak batal wudunya, sholatnya enggak batal. Nah, Rasul pernah sholat malam, Aisyah bangun mencari-cari Rasul ada di mana. Pas Rasul sedang bersujud, tangan Aisyah menyentuh kakinya Rasul, telapak Rasulullah. Dan Rasul meneruskan sholatnya dan tidak membatalkan sholatnya. Menunjukkan menyentuh perempuan, tapi itu tidak membatalkan wudu. Nah, itu mahramnya. Kalau yang bukan mahram menyentuhnya haram, tapi wudunya enggak batal. Haram menyentuhnya, tapi wudunya enggak batal. Nah, jadi menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, baik mahram maupun bukan mahram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mahram apa saja itu, dia itu yang perempuan berarti tinggal pindah yang perempuan jadi laki-laki semua. Oh iya, sama. Ya, ini kakeknya berarti neneknya, ya, kebalikannya. Nah, wallahu a'lam bishawab.